Mitra Bisnis, tahun ini rakyat Indonesia bakal memilih wakil mereka di parlemen dan juga pemilihan presiden yang baru. Beberapa pemerhati Indonesia dari luar negeri menyebutkan, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru bagi dunia jika mampu memberantas korupsi. Disebutkan juga beberapa faktor penyebab korupsi adalah upah yang rendah, sistem yang rumit, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda soal ini? Saya kira masalah ini itu bukan hanya korupsi, korupsi dan korupsi saja. Justru kita juga harus memperlihatkan, memperhatikan bahwa korupsi ini kebanyakan pelakunya itu memperhatikan juga kondisi masyarakatnya. Karena kondisi masyarakat kita tidak paham politik dan teknik politik itu hanya di perkotaan saja yang paham. Yang di pedesaan sama sekali tidak. Artinya 80% dari masyarakat kita tidak tahu politik itu apa. Jadi khususnya menengah saat ini, saya kira a priorinya terhadap legislatif khususnya itu adalah sudah mencap bahwa legislatif itu buruk semua. Tentu kita tidak bisa menjudge seperti itu. Buruk mungkin saja karena yang pilihnya tadi kan tadi rata-rata kelas 9. Kalau yang memilihnya itu terus kita yang menengahnya tidak memilih, ya hal kita harus dengan legowo menerima keadaan seperti yang sekarang terjadi. Nah ini adalah suatu hal yang menurut saya ke depan Indonesia akan menjadi kuat kalau partai politiknya kurang dari 6. Kalau partai politiknya masih banyak seperti ini, maka kecenderungan tadi korupsi besar dan segala-galanya besar ya, kita harus terima. Karena makin banyak partai politik, maka makin banyak kecenderungan korupsi lebih besar. Lalu seperti apa Anda memandang korupsi, Pak, sebagai penghambat kemajuan Indonesia? Saya sih melihat memang ada harapan sekarang dengan adanya lembaga ad hoc KPK. Tapi saya masih pesimis terhadap lembaga-lembaga yang ada, yaitu yang non-ad hoc, seperti kepolisian dan kejaksaan. Saya terus terang belum membaca report dari mereka berapa kasus per tahun bisa mereka selesaikan, dan berapa ribu aduan masuk ke mereka. Seharusnya kinerja atau performa itu dipublikasikan oleh polisi maupun kejaksaan. Mereka menangani kasus korupsi berapa banyak, dan berapa uang negara yang diselamatkan. Baik Pak Ade, Indonesia akan menjadi kekuatan baru nih Pak bagi dunia, bersama dengan negara-negara berkembang lainnya. Bagaimana Anda melihatnya dan apakah Anda memiliki optimisme yang sama? Kalau saya kira optimisnya terlalu optimis, saya tidak melihat seoptimis itu. Karena pengelolaan tadi, pertama dari tadi sisi politiknya, kemudian dari segi perdagangannya. Ya. Kita tahu dari segi perdagangan bahwa semua kita ini sudah masuk ke dalam globalisasi. Tapi kita hanya masuk kepada sarang-sarang yang istilahnya memakan diri kita saja. Tidak masuk ke dalam sarang-sarang kita sebagai pemakan. Gitu kan? Istilahnya kita tidak menyerang pasar-pasar yang menjadi tujuan kita, tapi kita menjadi sasaran serangan pasar dari negara-negara partner kita. Ya. Karena kita partner-partner dengan negara-negara yang produknya sama dengan kita. Artinya kita tidak bisa menyerang dia karena kekuatannya, sedangkan negara itu karena kekuatannya bisa menyerang kita. Itu saya bicara misalnya free trade dengan China, free trade dengan Korea, begitu juga free trade dengan Jepang. Seharusnya free trade kita arahkan dengan Amerika dan Eropa, sehingga kita bisa menyerang sasaran pasar ke sana. Sehingga tugas pokok negara atau visi daripada negara ini semuanya harus sama, yaitu harus pro-job, bagaimana meng-create, menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja, sehingga boleh dipastikan bahwa rakyat Indonesia yang menganggur itu benar-benar sesuai dengan angka yang diumumkan oleh BPS. Jangan angka BPS ini juga hanya polesan saja. Jadi pengangguran itu harus mencerminkan angka yang sebenarnya, ya, sehingga kesejahteraan itu sudah di depan mata, gitu, tidak lagi hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang salah. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya, Mandariska.